Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudara hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adab-adab orang yang mengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Semua kaum mukminin ambil bagian pada dua perkara ini. Kalau tidak mengajar, dia harus belajar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatuhlik. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jadilah engkau orang yang mengajar, kalaupun tidak jadi orang yang belajar, kalaupun tidak menjadi orang yang mendengarkan ilmu, dan jangan menjadi yang keempat hingga engkau binasa. Ya. Tidak mengajar, tidak belajar, tidak pula mau mendengarkan ilmu. Ya. Jadi binasa ibarat orang yang berjalan tanpa petunjuk, tanpa tujuan, tanpa kemana dia mau melangkahkan kakinya. Ya. Kita semuanya barakallahu fikum dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Semua kita pasti akan bertemu dengan Rabb, pencipta alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan adab-adab dalam kita mengajar, belajar, atau dalam mendengarkan ilmu yang bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masuk pada fasal yang ke-16, fi adabil muta'allim, pada adab orang yang belajar. Jami'u ma dzakarnahu min adabil mu'allimi fi nafsihi adabun lil muta'allimi. Semua yang telah kami sebutkan dari adab-adab seorang pengajar, seorang guru yang mengajarkan ilmu agama, sudah lewat disebutkan ya. Padanya juga adab bagi para penuntut ilmu ya. Jadi tidak ada beda yang sudah disebutkan, masalah ikhlas, masalah menjaga ya, waktu, menjaga hati ya, beradab dengan adab yang mulia seperti al-wara, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, zuhud, dan perkara-perkara dari adab-adab yang mulia yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, muallif rahimahullah menyebutkan fasal tersendiri adab para penuntut ilmu. Wa min adabihi ayyajtanibal asbabas syaghilata anit tahsili illa sababan la budda minhu lil hajah. Termasuk adab yaitu meninggalkan sebab-sebab yang menyibukkan untuk memperoleh ilmu ya, kecuali sebab yang harus dilakukan karena kebutuhan ya. Semua kita butuh makan, minum ya, dan lain sebagainya. Termasuk bentuk al-iffah, menjaga kehormatan ya, kita tidak meminta-minta. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, di dalam kitab Fathul Majid juga disebutkan, atau dari imam yang lainnya, wallahualam ya, di antara bekal yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu yaitu apa? Finansial ya. Nah, jadi ini perkara yang sangat penting. Oleh sebab itu barakallahu fikum, sebagai orang-orang yang mempunyai kemampuan, hendaknya kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para penuntut ilmu. Jangan sampai kita membiarkan kemudian mereka disibukkan dari perkara yang lebih penting ya, menuntut ilmu, kemudian disibukkan dengan mencari ya, untuk beli pakaian, untuk beli buku dan lain sebagainya ya. Maka peran yang paling besar dalam permasalahan ini adalah orang tua tentunya ya. Orang tua mengupayakan anaknya untuk bisa belajar ilmu agama dan tidak tersibukkan dengan perkara ma'isyah ya. Atau saudara-saudaranya terdekat ya. Kemudian ya, orang-orang yang memiliki kemampuan tentunya memberikan perhatian kepada mereka ya, memberikan perhatian kepada para penuntut ilmu supaya mereka sebagai penerus ya, dakwah, penerus ya, generasi yang akan membimbing umat berdakwah kepada jalan as-siratal mustaqim, jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa yambaghi ayutahhira qalbahu minal ajnas, minal adnas liyahsula liqabulil Qur'an wa hifdhihi wastithmarihi. Hendaknya membersihkan hati dari adnas, adnas kotoran-kotoran. Kotoran hati apa? Bukan penyakit liver. Kalau penyakit liver mungkin ditotok atau di lain sebagainya. Tapi penyakit yang dimaksud di sini barakallahu fikum, penyakit yang maknawi ya, seperti riya ya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya ya. Memang benar sebagaimana dikatakan sebelumnya, ada sebagian penuntut ilmu yang menuntut ilmu ternyata hatinya kotor ya. Dia meniatkan untuk mendapat pamor, mendapatkan julukan, mendapatkan gelar dan lain sebagainya, ya. Tapi beriringan dengan dia menuntut ilmu, ternyata ilmu itu membimbing dia untuk ikhlas, ya. Kunna natlubul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Dahulu kami menuntut ilmu untuk selain Allah, tapi ternyata ilmu membimbing untuk menjadikan, ya, ibadah. Di antara menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau mengajarkan ilmu tidak bisa meluruskan hati, ini yang dipertanyakan apanya? Ilmunya, ya. Yang diajarkan apa? Kok tidak meluruskan niatnya, ya. Atau pertanyaan yang kedua, orang yang belajar tidak mau mengamalkan ilmunya sehingga niatnya tidak kunjung menjadi bersih dan lurus. Faqad shoha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, sungguh, ya, ketahuilah bahwasannya di dalam jasad itu ada mudghah, ya, segumpal daging atau hati, qalb. Qalb itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tepatnya ke jantung, ya, yang memompa darah. Ya. Apabila segumpal darah tadi baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Apabila buruk, maka buruk pula jasadnya. Ketahuilah, yang dimaksud adalah al-qalb, yaitu hati. Ya. Kalau hatinya rusak, jasadnya rusak. Ya. Jangankan penyakit maknawi, ya, yang berakibat, ya, kerusakan amalannya. Kalau kita perhatikan, orang yang mempunyai penyakit apa? Penyakit hati, liver, ya. Ya, itu badannya lemah, ya. Loyo, lunglai. Ya. Orang yang punya penyakit hati maknawi, ya, dia pun lemah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan dia cenderung melakukan amalan-amalan yang rusak. Nah, hampir sama, ya, antara maknawi dan al-hissi, ya. Cuma kalau al-maknawi barakallahu fikum, kerusakannya bukan hanya di dunia, terus berkelanjutan di akhirat, ya. Kalau yang hissi, ya, mungkin lemah badannya di dunia, ya. Kalau dia sebelumnya rajin beramal dengan amalan yang baik, ya, ketika badannya lemah dia tidak bisa melakukannya, terus mengalir pahala, ya, ketika dia melaksanakannya di waktu sehatnya, ketika kuatnya, ya, terus berjalan pahala. Ketika dia tidak mampu disebabkan sakit, nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, walaqad ahsanal qail yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizira'ah. Sungguh alangkah baiknya ucapan orang yang mengatakan hati yang baik itu menerima ilmu. Ilmu itu tumbuh subur pada hati yang baik. Ya. Sebagaimana tanah yang subur baik untuk tanaman. Ya. Kita lihat tanah yang subur, barakallahu fikum, ya. Kita tanami di tempat itu, kemudian kita coba di tanah yang tandus. Bagaimana pertumbuhannya? Ya. sangat jauh berbeda. Ya. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun semakin kelihatan. Ya. Yang satu kerdil, yang satu sudah menjulang tinggi. Ya. Demikian keadaan hati. Ya. Hati yang baik, subur, tumbuh ilmu padanya, tumbuh kebaikan, membuahkan amalan-amalan soleh. Ya. Wa yambaghi ayatawadu'a limu'allimihi wa yata'addabu ma'ahu wa in kana azghara minhu sinnan wa qallu syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghairu dhalik. Hendaknya merendah di hadapan sang guru, beradab kepadanya, sekalipun gurunya itu lebih kecil, ya, dari sisi usia, ya, atau ketenarannya, ya, dia berguru kepada orang yang dari sisi ketenarannya jauh. Ya. Nah, sebagaimana Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, mana yang lebih mulia antara Musa dan Khidir? Nabi Musa tentu lebih mulia, ya, termasuk ulul azm dari para rasul, ya, berguru kepada Nabi Khidir, ya, yang tidak disebutkan termasuk ulul azm, ya. Demikian keadaannya, harus mencari sang guru, berbekal menempuh perjalanan, ya, siang dan malam, dan merendah, ya, tidak sombong di hadapan sang guru. Sekalipun usianya, ya, dari sisi ketenaran, keterkenalannya, ya, tidak sepadan, bahkan di bawahnya. Wa nasaban wa solahan, nasabnya, keturunannya, ya, dari sisi kesolehannya dan yang lainnya. Wa yatawadha'u lil mu'allim lil ilmi fa yatawadha'uhu lil ilmi yudrikuhu, ya. Dan tawadhu di hadapan ilmu, maka dengan dia bertawadhu kepada ilmu, niscaya dia akan mendapatkan ilmu, ya. Dikatakan oleh mereka para ulama, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali, ya. Ilmu itu berlawanan dengan pemuda yang sombong, ya. Pemuda yang sombong, ilmu lari darinya, ya. Sesuatu yang berlawanan, bertolak belakang, ya. Ilmu berlawanan dengan seorang pemuda yang sombong, sebagaimana air itu berlawanan dengan tempat yang tinggi, tidak akan air mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, ya, tidak mungkin terjadi illa ayyasha Allah. Ya. Tapi hukum asalnya apa? Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, sehingga orang yang merendah di hadapan ilmu, ilmu itu akan mengalir kepada orang tersebut seperti mengalirnya air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Wa yambaghi ayyang qada limuallimihi wa syawiruhu wa syawirahu. Dan hendaknya patuh kepada pengajarnya dan bermusyawarah kepadanya. Ya, patuh di sini bukan mutlak tentunya, ya, pada perkara-perkara yang bermaslahat untuk dirinya dalam proses menuntut ilmu, ya. Apalagi apabila sang guru memerintahkan pada perkara yang ma'ruf sesuai dengan kema'rufan tersebut. Apabila wajib, maka wajib, ya. Apabila sunnah, maka itu pun sunnah, ya. Dan bermusyawarah kepadanya, ya. Ketika memutuskan sesuatu, hendaknya meminta bimbingannya. Fi umurihi wa yaqbalu qawlahu kal marid al aqili yaqbalu qawla at-tabib an-nasih al hadiq wa hadha aula, ya. Pada urusan-urusannya dia bermusyawarah, ya. Kemudian dia menerima bimbingannya sebagaimana orang yang sakit itu, ya, menerima nasihat seorang dokter dokter yang memberikan nasihat, dokter yang cerdik, yang pandai. Ya. Tentunya seorang penuntut ilmu lebih utama lagi mengikuti bimbingan sang guru. Nah, taib. Fasal yang selanjutnya. Ya. Kemudian barakallahu fikum, sebelum kita lanjutkan, ya, musyawarah ini adalah termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, menjalankan perintah ini sekalipun beliau adalah seutama-utama manusia, ya, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat ke-159, ya. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka pada suatu urusan. Ya. Kalau sudah musyawarah, lanjutan ayatnya apa? Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila engkau telah memutuskan suatu perkara, berazam kuat untuk melakukannya, hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan apa? Menyandarkan kepada musyawarah dan orang-orang yang tergabung dalam musyawarah tersebut dalam tolong-menolong, tapi hendaknya kita dalam melaksanakan tekad yang sudah disepakati bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fasal yang ke-17. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu washtaharat siyanatuhu. Dan tidak belajar kepada guru kecuali memang yang mempunyai keahlian, ya. Guru yang memang punya ahli dalam bidang itu, ya. Dalam hal ini adalah ilmu agama, ya. Jangan kita belajar kepada orang yang bodoh, ya. Orang baru taubat dari kemaksiatannya kemudian disuruh maju ke depan menyampaikan tausiah, menyampaikan khutbah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh jamaatut tabligh. Bukan jalan yang demikian seorang penuntut ilmu, ya. Orang yang baru bertaubat hendaknya dibimbing, ya, diajari ilmu, ya, diajari akidah yang paling utama, kemudian pada perkara-perkara yang penting setelahnya. Nah, dan ini pula sebagai isyarat bahwa menuntut ilmu memerlukan adanya sang guru, ya. Jadi tidak mencukupkan dengan membaca kitab, ya, mendengarkan audio, ya. Tidak cukup yang demikian itu, ya. Karena apa? Ya. Perlu adanya praktek yang nyata dari orang yang mengajar, ya. Sehingga barakallahu fikum, orang yang mengajar dituntut orang yang terdepan dalam melaksanakan ilmu yang dia ajarkan, ya. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, banyak dari penuntut ilmunya yang mempelajari adab dari beliau, ya, dari tutur katanya, dari tingkah lakunya, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia menghadapi ini dan itu dan lain sebagainya. Dipelajari adab-adab yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sehingga penting adanya guru di sini, ya. Nah, faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik ibn Anas wa ghairuhuma minas salafi hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Berkata Imam Muhammad ibn Sirin dan Imam Malik ibn Anas dan lain keduanya, semoga Allah merahmati mereka, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama. Ya, jangan ke sembarang orang. Ya. Abdullah ibn Mubarak menyampaikan apa? Belajarlah kamu kepada fulan dan fulan, ya, yang dikenal dengan keilmuannya, dan jangan belajar kepada fulan dan fulan yang dikenal kebid'ahannya. Ya. Jadi barakallahu fikum, para ulama menganjurkan untuk belajar kepada sang guru, ya, dan memilih guru tidak sembarangan, dan memperingatkan dari guru-guru yang jelek, ya, ahlul bid'ah, yang mengajarkan ilmu agama tidak amanah, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW yang dipahami oleh pendahulu umat ini, yang telah direkomendasi kebenarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan seorang belajar kepada guru yang benar, ya, maka dia akan selamat. Ya. Kalau kita urusan dunia saja, ya, kita sakit, datang kepada dokter. Ya, kalau perlu dokter yang spesialis. Demi apa? Demi keselamatan jiwa raganya. Lalu bagaimana kalau urusannya adalah urusan yang sifatnya abadi? Keselamatan akhiratnya, ya, tentunya seorang lebih hati-hati lagi dalam mengambil obat, mengambil ilmu yang itu merupakan agama yang menyelamatkan dirinya di akhirat nanti. Wa alaihi ayyanzuru muallimahu bi'ainil ihtiram wa yataqida kamala ahliyatihi wa rajhanihi ala tabaqatihi fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Dan wajib untuk dia memperhatikan guru dengan memuliakan, ya. Tentunya barakallahu fikum, tidak berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf, ya, kepada syekhnya, ya, melakukan apa, perbuatan-perbuatan yang berlebihan, ya, bekas minumnya untuk rebutan, ya, pakaiannya dan lain sebagainya, bahkan sampai perkara-perkara yang menjijikkan, ya, air liurnya dan lain sebagainya, yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kepada Abu Bakar, Umar dan orang-orang mulia di zaman itu, ya. Nah, dan mereka pernah melakukan kepada Rasulullah SAW itu pun di mana? Di saat perjanjian Al-Hudaybiyah, sebelum terjadinya perdamaian. Ya. Jadi utusan orang Quraisy menemui Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah didampingi para sahabat. Ketika Rasulullah membuang ludah, ludahnya menjadi rebutan. Ya. Setelah itu utusan tersebut datang kepada orang-orang Quraisy menyampaikan, ya, kami sudah pernah bertemu Raja Romawi, Raja Persia, dan tidaklah para sahabat mereka, ya, orang-orang dekatnya itu memperlakukan raja tersebut sebagaimana teman-teman Muhammad, yakni para sahabat, memperlakukan Rasulullah SAW. Luar biasa pemuliaannya kepada Rasulullah SAW, sampai, ya, ketika meludah menjadi rebutan, ya. Ini dalam rangka apa? Memberikan, ya, gambaran ketaatannya para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga memberikan apa, rasa apa, kekhawatiran, ya, terhadap pembelaan kesungguhan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada beliau, sehingga tidak macam-macam untuk melakukan perkara yang akan mencelakakan Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya. Dan para ulama menjelaskan, ya, zawatu Rasulillah alaihi salatu wasallam itu barakah, ya. Zat, baik itu rambut, ya, keringat yang ada pada diri Rasulullah SAW itu barokah, ya. Pernah, ya, ada sahabat yang berbekam, membekam Rasulullah SAW, kemudian darahnya diminum, ya. Dan ini khusus pada Rasulullah SAW, bukan yang lainnya. Apalagi seorang guru, ya. Seorang guru tidak boleh diperlakukan yang demikian itu. Dan meyakini kesempurnaan kemampuannya, ya, dan rajhanihi, ya, mendominasinya dalam permasalahan yang dia bidangi, ya, pada peringkatnya. Maka yang demikian itu lebih dekat kepada dia bisa mengambil manfaat dari ilmu sang guru, ya. Jadi percaya dengan apa yang dimampui oleh guru tersebut, ya. Adapun saya, barakallahu fikum, kemampuannya menyampaikan, membacakan apa yang disampaikan oleh para ulama, ya. Sehingga, ya, tingkatannya semacam ini, ya. Berbeda dengan para ulama yang mereka bisa menjelaskan, ya, sisi yang kuat dari berbagai pendapat, ya, yang mutala'ahnya itu meluas, ya, mengetahui pendapat ini dan itu, ya, ulama ini dan itu, ya. Adapun, ya, ana, ya, sebatas apa yang ana mampu, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tayyib. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tadhhab barakata ilmihi minni. Sebagian al-mutaqaddimin, para pendahulu, apabila dia mau berangkat menuju sang guru, dia bersedekah, ya, dan mengatakan, ya Allah, tutuplah kekurangan yang ada pada guruku dari diriku, ya, jangan engkau perlihatkan aib kekurangan guruku pada diriku, ya. Dan jangan engkau hilangkan barokah ilmunya dari diriku, ya. Ini doa yang sangat bagus, ya. Jangan engkau beberkan aib, karena semua orang mempunyai apa? Kekurangan, ya. Dan dia berdoa kepada Allah untuk tidak menghilangkan barokah ilmu yang ada pada gurunya. Wa qala Ar-Rabi' sahibu Syafi'i rahimahumullah majtara'tu an ashraba al-ma'a wa Syafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Berkata Rabi', muridnya Asy-Syafi'i rahimahumullah, aku tidak kuasa untuk minum air dalam keadaan Imam Syafi'i melihat kepadaku, karena aku merasa apa? Haibah, ya, merasa Imam Syafi'i itu mempunyai apa? Kemuliaan, ya, sampai tidak mampu untuk minum ketika dilihat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dalam rangka apa? Haibah, ya, rasa hormat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa rawaina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil 'alimi 'alaika an tusallima 'alan nasi 'amatan wa tukhass wa takhassahu dunahum bittahiyah. Termasuk hak seorang guru yang harus engkau berikan, engkau mengucapkan salam kepada manusia secara umum dan engkau mengkhususkan untuknya dengan salam, ya. Maksudnya, ya, ada guru mamanya tengah duduk, kita salam, ya, kemudian kita salam khusus kepada guru tersebut, ya, memberikan salam yang khusus. Wa anta jlisa amamahu, duduk di hadapannya. Wala tusyiranna indaka biyadika wala tahmizanna bi'ainaika bi'ainika wala taqulanna qala fulan khilafa liqaulihi. Dan jangan engkau mengisyaratkan dengan tanganmu, ya. Dan jangan engkau memainkan matamu di hadapannya. Dan jangan engkau mengatakan fulan mengatakan demikian berbeda dengan ucapannya, ya. Wala tahtabanna indahu ahadan. Jangan engkau berbuat ghibah, menghibahi seorang di hadapannya. Wala tasaru fi majlisihi, jangan engkau berbisik-bisik di majlisnya. Wala ta'khudh bi tsaubihi, jangan engkau menarik pakaiannya. Wala talih alaihi idza kasala. Dan jangan engkau memaksanya ketika dia dalam keadaan malas. Wala tu'rid ay tashba min tuli sohbatihi. Dan jangan engkau merasa cukup dengan lamanya engkau berteman dengannya. Ya. Nah, insya Allah bisa dipahami ya, adab-adab yang telah disebutkan. Ya. Tidak boleh mengisyaratkan dengan tangannya. Ya, maksudnya isyarat yang apa? Tidak sopan lah. Atau memainkan matanya, ya, berbisik-bisik dengan temannya. Ya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Masih sedikit lagi, kita lanjutkan saja. Wa yanbaghi ayyata addaba bihadzal khisal allati arsyada ilaiha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hendaknya kita beradab dengan adab yang demikian sebagaimana telah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa yarudda ghaibata syekhihi in qadara, dan dia membantah perbuatan ghibah ya terhadap syekhnya apabila mampu. Ya, artinya apabila syekhnya itu disebutkan kejelekannya, hendaknya kita membantah. Fa in ta'adzara alaihi raddaha faraqa dzalikal majlis. Ya. Apabila tidak mampu untuk membantahnya, maka dia tinggalkan majlis tersebut. Ya. Jangankan kepada guru, kepada syekh, ya. Ghibah itu umum, ya. Tidak boleh dilakukan untuk siapa saja. Lalu bagaimana dengan seorang yang berilmu kemudian dihibahi, ya. Nah, sehingga dikatakan apa? lahmul ulama masmumah. Ya. Dagingnya para ulama itu beracun, ya, karena orang yang berhibah itu diumpamakan dengan memakan daging orang yang dihibahi. Kalau yang dihibahi adalah para ulama, tentunya dosanya lebih besar dan beracun daging tersebut, ya. Sehingga barakallahu fikum, ya, termasuk kewajiban kepada kita untuk membantah ketika guru kita, ustadz kita dighibahi oleh orang lain apabila kita mampu. Kalau tidak, kita tinggalkan majlis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.